Sebetulnya kalau dikatakan oleh Profesor Dr. Simo bahwa istilah Wali Songo ini nyali akademisnya ini perlu dipertanyakan gitu kan gitu. Karena perpaduan antara bahasa Arab dengan Jawa. Perlu pembuktian yang lebih ekstra. Ini yang menarik untuk kita bicarakan, kita polemikan. Kenapa dikatakan Wali Songo. Tapi di sana ada satu kitab yang cukup klasik namanya Walisana. Walisana. Diedit oleh Tanojo. Raden Tanojo sama Wiryoharjo. Itu hampir sama sumbernya, cuman masing-masing ini punya versi tapi tidak jauh berbeda. Dua kitab ini yang judulnya Walisana. Walisana. Dengan model ditulis pakai sajak bahasa Jawa, jadi mulai micil, sinom, tandang kulo, asmorondono gitu kan gitu. Itu biasanya dilakukan juga, tapi saya nggak bisa lagu-lagu itu ya. Nah, apa itu Walisana? Kata sebagian pihak mengatakan Walisana, sana itu terpuji, berarti para wali yang terpuji, yang mulia, itu. Makanya mereka juga disebut dengan sunan. Sunan. Karena sunan itu dari kalimat suhun, orang yang terhormat. Di atas ya, suhun itu. Iya, atau susuhunan kan gitu. Nah, tapi menurut Tanojo di dalam kitab Walisana itu dia lebih mengartikan sana itu sono, dununging para wali. Dununging para wali, artinya tempat tinggal para wali. Merujuk kepada suatu lokasi, tempat. Iya, ya, makanya akhirnya wali-wali itu diberi nama tempat kan, Sunan Ampel. Karena dununging Sunan Ampel itu ada di, Raden Rahmat itu ada di Ampel. Sunan Giri, karena Ainul Yakin atau nama lain banyak sekali itu, dununging tinggalnya itu di daerah Ampel Dento, di mana, maaf, Giri, Kedaton, kan gitu. Sehingga dikatakan Sunan Giri. Karena Sunan Syarif Hidayatullah tinggal di daerah Amparan Jati, Gunung Jati ini, dikatakan Sunan Gunung Jati. Nah, seperti itu. Berarti sana itu dari bahasa Jawa, Wali Sono. Wali itu ada di sono loh, kan gitu. Itu menurut versi Raden Tanojo sama Wiryoharjo. Kata jadi, walinya sendiri, Ustaz? Ya, inilah yang aneh ya. Kalau digandengkan ke dalam bahasa Jawa ini, perpaduan yang perlu dipertanyakan ini ada apa? Nah, itu. Makanya sebagian pihak mencurigai kalau tidak mendeteksi adanya semacam usaha untuk jawanisasi wali. Itu jawanisasi. Nanti makanya wali itu diperankan seperti sembilan dewa jawata yang ada di dalam Buddha atau sembilan dewa yang ada di dalam Hindu, ya kan gitu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebetulnya wali itu kan, kalau kita artikan di dalam bahasanya, kalau kita kembali ke dalam kamus bahasa Arab itu kan, wali wilayah artinya dekat, kekasih, atau mereka yang sangat lengket, wa Allahu waliyul ladzina amanu, kan gitu. Dekat, kekasih, lengket. Nah, tapi di dalam tataran penggunaan bahasa, di dalam dunia Islam, wali itu dipakai untuk nama petugas. Makanya gubernur Umar bin Khattab itu semua rata-rata dikasih gelar wali. Ya, contoh aja sekarang ini Abu Musa al-Ash'ari kan, dia gubernur Waliul Iraq kan gitu. Walinya Iraq. Iya, Waliul Iraq berarti di sini gubernur Iraq. Dan ternyata di Indonesia itu masih dipakai wali kota. Wali kota Jakarta berarti Timur. Kalimat wali ini benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hasanu Simon di dalam kitabnya Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa wali itu petugas. Petugas dari negara Islam dan ketika itu otomatis Turki yang dikirim minimal ada kerjasama dengan pemerintah Turki Pusat untuk menyebarkan dakwah ke Indonesia, ke Nusantara. Yang paling terkenal melanglang buana di daerah sekitar Nusantara, yang Nusantara itu kembali lagi mencakup Vietnam, Kamboja, Fatani, terus kemudian Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, itu Nusantara. Nah, bahkan kalau kita lihat jaringan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu membangun jaringan Gujarat, Patani, kemudian Indonesia, gitu kan gitu. Itu berarti petugas. Dengan demikian, suatu perkonklusi yang salah ketika bicara wali itu langsung persepsi benak orang awam itu langsung ini adalah manusia sakti mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ketek tape keringet solar kan gitu. Nah ini yang bisa terbang, iya, berjalan bisa di atas terbang air. Kayak siapa itu nanti kalau kita sudah masuk ke wali satu-satu nanti kita akan ceritakan satu pertemuan khusus kita bahas siapa itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, siapa Sunan Kudus, nah nanti itu perang tanding kesaktian dengan Ki Kedu bagaimana, dan kita coba untuk dudukkan apakah itu sejarah, apakah itu hanya sekedar legenda. Baik, gitu. Masya Allah. Ustaz, berikutnya berkaitan dengan Wali Songo ini kan masih ada yang pro dan kontra tentang eksistensinya gitu kan. Ya kalau Wali Songo ini dikatakan sebagai histori tentu perlu fakta, data yang otentik ya Ustaz, sesuai dengan kaidah-kaidah sejarah tentunya. Nah, adakah fakta-fakta sejarah? Ada yang mengatakan ya kalau ada, minimal ada hasil karya tulisnya. Apakah ada Ustaz Wali Songo ini? Saya meneliti kurang lebih 10 tahun, itu bahkan lebih sampai sekarang pun saya masih berlanjut terus untuk mengembangkan penelitian itu, bahwa Wali Songo ini adalah manusia historis, bukan manusia legendaris, kan gitu loh, ya. Kenapa? Karena di sana ada bukti-bukti yang cukup kuat, di antaranya adalah kitab Kropa Virara, dikatakan, kenapa ini dikatakan Kropa Virara, Kropa itu lontar, Virara itu di daerah Italia. Jadi Italia itu ada namanya museum manuskripsi yang namanya Aristia, itu tempatnya di daerah Ferrara. Nah, di sana ditemukan semacam lontar atau rontal, ya bisa dibaca terbalik, bisa dibaca lontar atau daun rontal atau lontar, dan itu sudah menjadi kebiasaan tulis-menulis sebagai pengganti kertas. Kalau di Mesir itu kan pakai papirus. Kalau di Indonesia, Jawa itu masyhur menjadi memakai daun lontar. Lontar, di sana setelah ditemukan buku itu, maka dicari penerjemah seluruh Indonesia nggak nemu. Akhirnya ditemukanlah penerjemah dari Belanda yang namanya Drewes. Bahkan dari manuskripsi ini dia terjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan oleh Asnan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002, itu beliau dapat gelar doktor. Dari hasil penelitian. Iya, makanya beliau Profesor Dr. K.J.W. Drewes. Afan Ustaz, kitab Kropak Ferrara ini, kropak itu bukan kotak ya Ustaz ya? Iya, bukan. Jadi kropak itu adalah lontar dalam bahasa Italia. Bahasa Italia. Itu. Dan di sini, sangat benar sekali bahwa buku ini menunjukkan asli tulisan Wali Songo. Jadi ini ceritanya begini, buku ini merekam hasil sarasean atau muktamar. Nah, di sini menunjukkan bahwa Wali Songo itu sebetulnya adalah petugas dakwah yang membentuk suatu dewan organisasi. Ya mungkin dari saran Turki sana, karena Anda belum ada daulah Islamnya, belum ada pemerintahan Islam, maka yang penting Anda harus membuat suatu semacam organisasi, ikatan, agar ada kerjasama, agar ada silaturahmi, ada keterkaitan satu dengan yang lain dalam membangun dakwah. Nah, ini saya bacakan teks aslinya. Niko sakataing para wali sami apa guneman ing kiri gajah ing gunung kahdaton. Kang apa gunemanaken tingkahing mangarifat. Nah, karena wali-wali ini cukup gerah dengan makrifat yang diangkat oleh Siti Jenar yang sesat, yang menjurus kepada manunggaling kawula Gusti, yang dalam perdebatan ini akhirnya Siti Jenar dipanggil, diadakan klarifikasi, tabayun, dia tetap keras kepala bahwa mengatakan, ya niro ini ingsun tu Allah. Kan gitu. Kang karihin pangeran ing bunang, nah kan gitu. Dijelaskan di sini bahwa tokoh-tokoh yang hadir di dalam sarasehan ini, yang pertama karihin pangeran ing bunang. Berarti sarasehan ini atau perkumpulan ini dilakukan setelah wafatnya Sunan Ampel, atau Sunan Ampel disinyalir sudah tua sekali sehingga nggak bisa hadir, kan gitu. Apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah nggak ada ya. Yang jelas yang di sini wali-wali yang masih segar adalah Pangeran Eng Bunang. Nah, inilah makanya dikatakan oleh Profesor Drewes bahwa Sunan Bonang ini kalau bukan ulama minimal bukan orang biasa. Dan saya katakan, masya Allah, di zaman itu saya berani mengatakan beliau ini adalah ulama. Kenapa? Cukup banyak tulisannya. Dan yang menarik itu, beliau ini sangat fasih berbahasa Arab. Itu, apalagi kalau kita mencoba untuk mengunjungi museum Masjid Demak, itu ada tafsir beliau. Tafsir Sunan Bonang. Sudah menulis tafsir. Iya, masya Allah gitu loh. Sekelas zaman Sakmono, ya, sudah. Begitu sulit mendapatkan alat tulis, alat kertas, tapi beliau sangat produktif. Nah, coba aja kita sekarang ini lihat tulisan beliau, bahasanya bahasa Kawi ya. Nih, coba saya bahasa Kawi itu. Nah, ini bukan jadi bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa saja. Jadi bahasa Kawi itu adalah bahasa Jawi kuno, Jawa kuno. Jadi setelah periode Sangsekerta, bahasa itu kan ada dua zaman dulu itu, Sangsekerta itu untuk spiritual, kalau Pallawa itu untuk sosial kan gitu. Nah, setelah itu ada bahasa Kawi dengan huruf Honocoroko Doto Sowolo Monggo Botong ini. Doto Sowolo Podo Joyonyo Monggo Botongo ini kan gitu. Nah, disinilah bahasa. Nah, kemudian bahasa ini dialihkan, dilatinkan oleh Profesor Dr. Srek ini sarjana Belanda juga. Nah, yang menarik di sini juga bahasanya itu hampir mirip dengan bahasa tingkat bahasa sastranya ini Kropak Firara. Kita baca ini ya. Yen puniko caritoniro Syekh Al-Bari. Jadi buku Headbook Van Bonang atau Headbook Van Bonang ini saya dapatkan langsung dari Belanda, bahwa modelnya itu model dialog. Jadi dialog, jadi Sunan Bonang ini menempatkan dirinya, menggelari dirinya namanya dengan Syekh Al-Bari. Jadi sajiannya buku ini sajian di model dialog antara Syekh Bari dengan muridnya seakan-akan gitu. Yang menjelaskan tentang masalah-masalah akidah Islam. Nah, itu ya. Yang menarik di sini, yang dibahas di sini semua adalah masalah akidah. Akidah. Dan akidahnya Syekh Sunan Bonang Syekh Al-Bari ini cukup menarik untuk dikaji ya. Yang ternyata beliau ini adalah ahli sunnati wal jamaah kan gitu. Bahasa yang dia angkat iman tauhid mangarifat ya, karena orang Jawa dulu kan ain kan asni. Mitroning sun lamun orang wong angucapno mengkene kafir sifat iku ono ing dat asmo iku ono ing dheweke iku pun kupur mengkene salamate asmaning dat tan lianing onaniro ananiro kang asifat sojo langgeng. Jadi ini membahas masalah suat al asma wa sifat. Ya. Terus kemudian Sunan Bonang Syekh Bari juga membahas soal masalah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat saja nanti. Dia menyetir hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar la tudamuna fi ru'yatihi min syai. Nah, yang menarik di akhir daripada beliau mengutarakan muridnya itu dengan seorang yang cukup bagus, mongko matur rijal. Nah, itu. Jadi menggelari muridnya yang diajak dialog tersebut, beliaunya Syekh Al-Bari, muridnya ini rijal, seakan-akan Syekh Al-Bari ini berdialog dengan seorang yang namanya rijal. Itu. Dan yang menarik di sini ternyata Sunan Bonang sudah mengkritisi akidah Abdul Wahid Al-Makki, orang Mekah. Coba bayangkan, Pak. Siapa Abdul Wahid? Nah, ini nampaknya seorang yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat yang ketika itu terkenal di Mekah. Berarti di sini bahwa Sunan Bonang itu benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka bahwa memang pernah tinggal di Mekah dan belajar di Mekah. Karena nggak mungkin orang nggak pernah di Mekah terus mengkritiki ulama yang ada tinggal di Mekah. Dan yang menarik, nggak mungkin selevel ulama berani ngkritikin ulama. Itu. Ini zaman dulu belum ada medsos. Iya, masya Allah gitu kan. Nah, ini isinya kurang lebih. Headbook Van Bonang dan beliau di akhir daripada di dalam masalah akhlak mereka memang beliau memang mengambil dari banyak kitabnya Al Ghazali itu. Di dalam masalah akidah lebih banyak mengambil dari kitab At-Tamhid karya Abu Syakur As-Salimi. Nah, Abu Syakur As-Salimi ini memang Salimiyah itu firqah yang lebih dekat kata Imam Ibnu Taimiyah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya saya sebelum penelitian itu deg-degan, jangan-jangan Sunan Bonang ini lebih condong kepada Maturidi. Ternyata tidak. Beliau Hanafi, lebih condong kepada Imam Abu Hanifah, lebih banyak mengekspresikan akidah Al-Fiqhul Akbar. Nah, ini makanya beliau sangat tegas sekali di dalam soal-soal kaitannya dengan masalah bid'ah kan gitu. Ini tentang la yazuruha layun ini soal masalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat la yudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar. La tudrikul absar itu ya, dan seterusnya. Ini Allah anam bisawab. Jadi Sunan Bonang ini sudah sangat tegas berkaitan masalah ketika menerangkan akidah itu saja. Iya, betul. Sudah sangat tegas dan ini lebih condong tadi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Iya, kalau kita insya Allah mudah-mudahan di dalam waktu dekat saya bisa menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan ini sudah lama, cuman memang dibutuhkan fokus waktu dan juga sekaligus saya mencoba untuk mensyarah apa yang dimaksudkan oleh Sunan Bonang ini. Baik. Nah, Ustaz, jika tadi para sunan ini atau para wali songo ini adalah sebuah utusan ya, wali ya, yang memang ditugaskan ya di wilayah Asia Tenggara lah atau Nusantara jadi zaman dulu oleh suatu pemerintahan ya, oleh suatu daulah gitu ya. Apakah misalkan saat ini ditemukan gitu sebuah bukti sejarah semacam surat tugas misalkan, tentu Khalifah Turki apa Daulah Turki Utsmani ini kan punya arsip ya Ustaz ya. Iya, iya. Siapa saja yang pernah ditugaskan ke Nusantara, siapa yang pernah ditugaskan ke Hijaz dan lain sebagainya. Apa pernah ditemukan gitu semacam bukti itu Ustaz? Ada kitab yang disebut dengan nama Kanzul Ulum. Cuman kitab ini hanya dinukil namanya, terus kemudian dinisbatkan secara acak. Tetapi kitab ini ada di Turki ya. Nah, mudah-mudahan kitab ini bisa dipedar, dibedah, dikeluarkan dari manuskripsi itu ya kan gitu. Seperti yang ada di dalam kitab Headbook Van Bonang ini kan ada dua kitab yang menjadi andalan Sunan Bonang. Yang pertama adalah Tamhid, alhamdulillah sudah dicetak oleh Kementerian Wakaf dan Agama Turki. Okay. Kemudian yang keduanya adalah kitab tadi itu, Ihya Ulumuddin jelas ada. Yeah. Nah, yang menarik lagi yang juga dipakai adalah ringkasan daripada semua itu, yaitu kitab Bidayatun Nihayah. Bidayatun ini itu. Kitab Bidayahnya Imam Al-Ghazali ini juga banyak dipakai. Nah, yang buku-buku menjadi rujukan para wali juga diantaranya adalah Syafus Sunnah, ada Raudhatul Talibin, ada terutama di dalam hal-hal kaitannya dengan fikih. Itu kitab-kitab yang mereka pakai. Allah. Nah selanjutnya Ustaz, ketika tadi berbicara penugasan yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Daulah Turki Utsmani. Yeah. Nah kalau kita lihat para wali Songo ini, kalau dilihat dari kebangsaannya, mulai dari generasi awal sampai akhir ini kan tidak ada yang berbangsa Turki ya, Ustaz. Justru yeah, ada Arab, Palestina dan lain sebagainya. Itu kenapa demikian? Iya, kemungkinan besar di sini yang berperan itu pemerintahan yang ada di Mesir sama Mekah. Ya, perlu diketahui bahwa selama masa pemerintahan Turki Utsmani itu, gerakan dakwah itu majunya itu di Mesir sama di Mekah Medina. Nah, tampaknya kemungkinan besar mereka-mereka yang ditugaskan oleh pemerintah Turki itu mengambil talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu dari Mekah Medina atau Mesir. Gitu. Atau kalau tidak juga ada di Khurasan. Karena ini lebih dekat untuk datang ke Nusantara kan gitu. Lebih mudah, tapi kalau dilihat dari nama-namanya, kita belum mendapatkan nama yang datang dari Yaman. Itu, kalau kan ada Hasanuddin, itu jadi Syekh Ummul Qura, ya. Kemudian ada Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq ini ada dua. Ja'far Shadiq yang datang dari Palestina, yang kemudian jejaknya kita tidak bisa temukan. Kemudian yang keduanya adalah Ja'far Shadiq yang itu tinggal di Kudus. Yang nanti mendapat gelar Sunan Kudus kan gitu. Ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Ada juga Syekh Subakir. Ada juga ulama-ulama yang lainnya ini. Petugas-petugas dakwah ini nampaknya datang dari berbagai penjuru. Kemungkinan dipilih acak. Siapa? Ya kayak sekarang. Ada kita punya program dakwah untuk kita sebarkan ke pedalaman. Siapa yang daftar? Dakwah peradaban. Iya ya. Kan? Ada yang datang dari, ternyata ada yang maju dari asal-usulnya ternyata Kalimantan. Ada yang asal-usulnya ternyata dari Sumatera. Ada yang asal-usulnya ternyata dari Sulawesi. Bahkan ada daerah itu sendiri. Ya, kan gitu. Intinya, di sini ada program Islamisasi Nusantara. Yuk, siapa yang mau berkiprah? Nah, sayangnya kita tidak menemukan nama-nama lengkap. Dan nama-nama tersebut itu dari sisi tahun dan juga periodisasi itu banyak bermasalah di dalam kesejarahan. Sehingga banyak yang mengkritik tentang kan periode-periode itu ada periode Wali Songo, angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya kelima itu muncul Mataram Islam itu. Sudah habis Dewan Wali Songo ini. Nah ini sayangnya kita tidak menemukan tahun-tahun yang tepat, periodisasi yang akurat, yang bisa di apa ya, dipertanggungjawabkan dalam ilmu sejarah itu aja masalahnya. Jadi Wali Songo ini kan berakhir di periodisasi kelima ya, kelima, setelah munculnya Mataram Islam. Ada faktor apa yang apa menyebabkan tidak di apa lanjutnya, apakah berhubungan juga dengan mundurnya kedaulahan Turki Utsmani atau memang kuatnya sistem Islam di Nusantara dengan ditandai dengan munculnya negara-negara bercorak Islam misalnya. Iya. Saya menganalisa intinya begini ya, kita bisa pastikan bahwa Wali Songo ini adalah dewan dakwah ya. Membentuk satu kesatuan yang kerjasama solid antara satu dengan yang lainnya, itu memiliki ikatan yang kuat bagi-bagi tugas. Nah, periode pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Periode kedua dipimpin oleh Sunan Ampel. Periode ketiga dipimpin oleh Sunan Giri. Periode yang keempat ini ada yang mengatakan dipimpin oleh Raden Patah, yang akhirnya membentuk daulah itu. Nah, akhirnya yang periode berikutnya dipimpin oleh Sunan Kalijogo. Nah, setelah Sunan Kalijogo, yang kelima dipimpin oleh Sunan Hadi, yang itu adalah anak turunnya Sunan Kalijogo juga, akhirnya bubar. Nah, kenapa bubar? Kemungkinan satu, karena semangat untuk mendirikan dewan ini kan mengarah kepada pembentukan satu kekuatan yang terstruktur. Nah, cita-cita itu sudah terwujud dengan berdirinya Demak Bintoro kan gitu. Cirebon, Banten dan seterusnya. Iya, jadi dan ini juga tidak benar bahwa kegiatan Wali Songo itu hanya budaya sosial, bahkan secara politis ada, secara sosial ada, secara ekonomi ada, makanya prestasi Wali Songo itu ada di dalam semua bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, ada bidang kekuasaan dan politik. Yang akhirnya berdirilah Demak Bintoro, yang khalifah pertamanya adalah Raden Patah, kemudian diganti oleh Pati Unus, kemudian Trenggono. Nah, pasca Trenggono ini terjadi perang saudara, kan gitu, antara antar saudara yang tidak lain Haryo Penangsang, kan gitu, yang merasa tersisihkan. Nah, disinilah terjadi pembunuhan, dan insya Allah kita akan ceritakan bagaimana nanti perhelatan sehingga terjadilah jatuh Demak, kemudian pindah ke Pajang. Nah, mungkin sebab utama yang kedua, kemungkinan dakwah Wali Songo ini dengan misinya pemurnian Islam sudah gak solid lagi. Itu karena apa? Karena sudah banyak wali-wali lokal masuk, sudah muncul. Sudah banyak perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Arab yang juga ajaran Islam, sehingga muncullah pada periode Sunan Kalijogo, apalagi Sunan Hadi itu, Islam sinkretisme. Nah, kemudian akhirnya dibenarkan, dikuatkan, bahkan Pajang telah memaklumkan ajaran resmi yang diakui hanya satu, yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Tidak mengakui gaya Islam yang lainnya. Sebagai penghormatan kepada guru besar ayahnya, yaitu Syekh Siti Jenar, kan punya murid namanya Kebo Kenongo, kan gitu. Nah, Jongkok Joko Tingkir yang tidak lain adalah Hadi Wijoyo, ini anaknya Kebo Kenongo, kan gitu. Nah, kayaknya dia ingin melanggengkan agama nenek moyangnya, yang itu lebih sejalan dengan nilai-nilai budaya Kejawen. Makanya sampai hari ini ada aliran Siti Jenar itu sebagai wadah orang-orang Kejawen yang masih ada kesetiaan kepada Islam. Gitu. Apalagi ketika berpindah kepada Mataram, kan gitu, itu makin parah. Pada periode Amangkurat I, Amangkurat I malah berlawanan, melakukan pembantaian besar-besaran kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah dan pengikut Kiri Kedaton, para ulama ya. Dan berdasarkan laporan duta besar Belanda ketika itu, yang dibantai, yang dibunuh hampir 5.000 sampai 6.000 orang, dai, ustadz, lagi perempuan, dihabisin dia, dibantai habis dengan cara sadis oleh Amangkurat I. Nah, ini kemungkinan yang membuat hilangnya Dewan Dakwah Wali Songo bersama misinya, bersama perannya untuk memurnikan Islam. Sehingga muncullah ya Islam sinkretisme, kompromistis, dan mengadopsi dua kekuatan, yaitu bahkan tiga kekuatan, Jawa ada, terus kemudian Islam juga ada, dan unsur-unsur perpaduan Nusantara juga ada. Sehingga disebut dengan Islam sinkretisme. Campuran. Campuran.